Tapi adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan mengatakan tidak bisa gitu. Tapi mengatakan sebagai janji yang baik. Ya sallallahu. Yang akan susah. Terusannya kalau tidak dan khotbah Ustaz di tempat bulan. Wah, itu kayak iso ya. Allah Ustaz. Ini sibuk itu. Allah Ustaz. Allah Ustaz. Ini banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam akhlak kita yang menentukan Allah. Mudah-mudahan ingat terus. Ya. Karena mudah-mudahan ingat terus. Saya kalau lupa, ingat gitu. Ustaz, jangan bilang tidak. Bilang ya, sallallahu. Iya. Ya, sallallahu. Allah ya. Hanya nak bilang kalau lupa ya dimaklumi. Barakallahu. Ya sallallahu. Benar ya. Masya Allah. Tengah 6. 1 jam saya bicara ya. Terakhir ini. Dihatamkan sekalian biar pada pertemuan yang berikutnya masuk pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Farwah ibn Abi al-Mirraq. Qala haddathana Ali ibn Musir. An Hisham ibn Urwah. Qala akhbarani al-Qasim ibn Muhammad. An Abdullah ibn Zubair. Semuanya perawi yang siapa? Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu maqal, dia menceritakan, "Ma ra'aitum ra'ataini aswad min Aisyah wa Asma." Katanya Abdullah bin Zubair, "Aku tidak pernah melihat dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma." Kalau Asma ibunya, punya perempuan. Kalau Aisyah, khalahnya, bibinya. Karena Aisyah saudarinya, karena Asma saudarinya, karena Aisyah saudarinya Asma. Kalau Ibnu Zubair, saya tidak pernah melihat dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Wujuduhuma mukhtalif. Keberadaan mereka berdua itu berbeda. Kondisinya berbeda. Amma Aisyah. Adapun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fakanat tajma'i asyai'a ila syai'. Adapun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia punya kebiasaan mengumpulkan sesuatu kepada sesuatu. Artinya mengumpulkan dulu yang beliau punya. Sedikit dikumpulkan, sedikit dikumpulkan, sedikit dikumpulkan. Sudah banyak, kita juga. Bukan menunggu-nunggu harta, bukan. Yang dibahas sekarang itu pembahasan dermawannya itu. Jadi Aisyah punya pemikiran, kalau cuma sedikit, nanti kurang merata pembagiannya itu. Sehingga dibiarkan numpuk, kumpul. Banyak, baru dikasihkan. Hatta idza kana ijtama'a indaha qasamat. Ini lihat. Sampai ketika saya berkumpul cukup banyak di sisinya, qasamat dibagikan oleh Aisyah. Bukan menunggu harta, tapi dikumpulkan untuk dibagi. Wa amma Asma, adapun Asma, fa kanat la tumsiku syai'an li ghadin. Adapun Asma, maka tidak pernah memegang sesuatu untuk keesokan hari. Artinya apa? Langsung kasih. Ada sesuatu, langsung kasih. Sesuatu, langsung kasih. Terus begitu. Masya Allah. Akhirnya sahih malam tina wa'alaikumullah. Dan ini merupakan manqabari Aisyah wa Asma. Ini merupakan keutamaan-keutamaan besar yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Asma radhiyallahu ta'ala anha. Menggambarkan yang berhentina azakumullah yang terakhir kali ini. Ternyata sifat sahawatun nafsi, sifat jiwa yang murah, hati yang dermawan,